Bismillah, Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimanakah mencuci khuf yang terkena najis di jilat anjing? Apakah dibersihkannya cukup digosokkan ke tanah atau dengan air seperti mencuci bejana yang terkena air liur anjing? Iya, kalau ada ainnya, ain itu adalah zatnya terlihat di situ, maka bersihkan, hilangkan zatnya. Adapun sisanya cukup digosokkan dengan tanah saja. Barakallahu fikum. Ketika ada yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau aku sepatunya menginjak najis, dijawab tanah yang berikutnya akan mensucikannya. Jadi kan kamu berjalan, begitu menginjak najis, tanah yang berikutnya mensucikan yang tadi. Nah, sehingga ketika seorang akan menegakkan sunnahnya sholat di atas sendalnya atau sepatunya, disunahkan untuk menggosoknya ke tanah sebelum masuk, atau menggosokkannya ke pasirnya atau sejenisnya dengan keset dan sebagainya, baru dia sholat.